نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب الواجب علينا سلام الله على قبل النصوص الصفات في القرآن والسنة apa yang wajib kita lakukan ketika kita menghadapi nas-nas sifat itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kewajiban kita yang harus kita lakukan? Siapa yang masih ingat? Yang pertama dengan lafadznya, beriman dengan maknanya, kemudian beriman kepada tafsirnya atau akan tafsirnya tersebut kita serahkan kepada Allah. Baik. Nas-nas sifat yang ada dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, maka yang wajib bagi kita yaitu tiga perkara. Menetapkan atau beriman terhadap lafadznya. Dan yang kedua, beriman terhadap maknanya. Dan yang ketiga, beriman terhadap kaifiahnya. Ya, cuman kaifiahnya apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun lafadz dan maknanya jelas di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semua lafadz yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala jelas dan gamblang, tidak ada yang tersamarkan. Baik. Sehingga madhab ahli sunnah wal jamaah tafwid kaifiyah, ya, hanya menyerahkan makna kaifiyahnya saja, hanya menyerahkan kaifiyahnya, tata caranya atau detailnya perbuatan Allah SWT dan sifatnya. Ya, adapun lafadz dan maknanya jelas. Ya. Ahli sunnah bukanlah madhab tafwidul makna, menyerahkan makna yang kepada Allah SWT. Tidak tahu dengan makna sifat Allah SWT. Tidak. Ya. Karena seluruh apa yang dalam Al-Quran jelas dan gamblang. Ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya di dalam Al-Quran. Tayyib. Adapun yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, yaitu beliau mengembalikan maknanya yang dianggap muskil, yang tidak diketahui maknanya dari sifat-sifat Allah SWT, beliau menghasut untuk mengembalikan maknanya kepada Allah SWT. Yang hal ini dibantah oleh banyak kalangan para ulama tentang apa yang beliau katakan bahwasanya di sana ada nas sifat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang tidak diketahui maknanya. Ya, ini pendapat yang keliru. Kenapa? Karena dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan juga Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Shawa'iq Al-Mursalah, yang intinya keduanya mengatakan bahwasanya nas-nas sifat, dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan sifat-sifat Allah sungguh jelas, sungguh gamblang, ya, sehingga tidak tersamarkan di sisi para sahabat, para tabi'in dan juga a'immatis sunnah, di sisi para imam As-Sunnah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah ini terbantah. Ya, oleh karena itu sebagian para ulama menganggap bahwasanya beliau terjatuh ke dalam tafwidul makna, ya, menyerahkan maknanya dari sekian sifat Allah SWT kepada Allah SWT. seseorang tidak menyibukkan dirinya untuk membahas makna atau arti dari sifat Allah SWT yang tidak dia ketahui. Ya. Padahal syariat telah membimbing kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, untuk bertanya kepada ahlu dzikr, kepada para ulama, jika kalian tidak tahu. Wa fawqa kulli dzi'ilmin 'alim, di atas orang yang berilmu ada lagi yang berilmu, sehingga apa, tidak ada muskilah yang tersamarkan di hadapan ahlul ilmi yang lainnya ketika kita kembalikan ilmunya kepada ahlul ilmu yang lainnya. Tanyib. Oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau membawakan perkataan Ibnu Qudamah kepada apa, persangkaan yang baik, sehingga Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala bagi apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah bahwasanya di sana ada sekian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak jelas maknanya, maka beliau bagi perkataan ini. Pembagian yang pertama yang telah kita sebutkan dan telah kita bacakan, yaitu nas sifat yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, minha ma huwa wadhihun jadi. Ada nas, ada dalil yang jelas dan gamblang. Ya. Dan nas atau dalil yang jelas dan gamblang ini yarakallah, ya'rifuhu kullu ahad, diketahui oleh seluruh manusia, seluruh person manusia mengetahui tentang makna daripada nas tersebut. Yaitu yang dikatakan wadhihun jadi. Kemudian yang kedua, dalil atau nas sifat, ada yang dikatakan muskilun khafi, yaitu tidak diketahui maknanya. Maksudnya apa? Yu'rafu 'indal ba'd wa yakhfa 'indal akharin. Diketahui oleh sebagiannya dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Ya. Itu dua pembagian yang Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala membawakan perkataan Ibnu Qudamah kepada apa? Perkataan yang dianggap benar, itu dengan dirinci. Ya. Jadi nas-nas sifat ada dua, ada yang jelas dan juga ada yang samar. Jelas dalam artian diketahui oleh seluruh manusia. Kemudian yang samar dalam artian diketahui oleh sebagiannya dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Bisa difahami? Ya. Tetapi dalam hal ini sudah kita katakan tidak ada contoh satupun yang menunjukkan satu nas sifat Allah SWT dianggap muskil khafi, tidak jelas, tidak gamblang. Itu tidak ada. Sehingga pembagian ini sungguh sangat keliru. Ya. Semuanya terpatahkan, terbantahkan dengan fatwa Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Tayib. Karena tidak mungkin Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada rasulnya jikalau di sana ada perkara yang samar, yang tidak diketahui maknanya. Apa fungsinya Al-Qur'an ya, kalau diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jelas maknanya? Ini akan membawa kebingungan. Sehingga Allah tekankan di awal ya, Al-Qur'an dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya. Tidak ada kesamaran. Tidak ada kebingungan. Ya. Semuanya apa? Jelas. Terang gamblang. Tunjuk. Demikian pula Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab yang fungsinya untuk dipahami, bukan untuk dibingungi, ya, atau bukan untuk tidak diketahui maknanya, tapi supaya diketahui maknanya, sehingga diturunkan ada lughatihim, sesuai dengan bahasa mereka. Bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Supaya apa? Ta'qilun, memahaminya. Bukan supaya tidak faham. Ya. Enggak sangat keliru kata para ulama kalau di sana ada nasifat yang dianggap muskil, tidak diketahui maknanya. Ya, tidak diketahui maknanya. Oleh karena itu Al-Imam Malik mengatakan ketika beliau ditanya mastawa, apa itu istiwa? Al-istiwa ma'lum. Maknanya ma'lum indal Arab. Tidak usah ditanyakan lagi. Ya. Nah, kita yang bukan Arab ya bertanya kepada orang Arab atau yang mengetahui maknanya. Karena tadi, ya, tidak diketahui oleh kita tapi ada orang yang mengetahuinya. Terus sampai kepada derajat orang yang memang mengetahuinya, tidak samar pada dia. Tanya. Karena nas yatafawwatuna fil ilm, ya. Manusia tadi berbeda-beda dalam ilmu. Ya. Sehingga pada di atas orang alim ada lagi yang berilmu. Ya. Oleh karena itu apa? Jangan menganggap kita tinggi. Jangan menganggap kita apa? Sempurna. Ya. Karena Allah SWT membimbingkan di atas orang yang berilmu ada lagi yang berilmu. Jika engkau tidak tahu, tanya kepada yang lebih tahu. Tidak tahu lagi, tanya lagi. Cari lagi. An a'lami ahli dunia, siapa yang alim di dunia ini? Tunjuk. Seri itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jika seseorang menyadari bahwasanya di atas dirinya itu ada yang lebih alim lagi, dia tidak akan sombong. Ya. Tidak akan ujub, tidak akan gurur, tertipu dengan ilmunya. Ya. Karena semua kita apa? Lemah. Semua kita diberikan hanya sedikit ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ya. Sedikit saja apa yang kita dapati dari bagian ilmu ini. Oleh karena itu Allah SWT perintahkan wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan kaum mukminin. Allah di sini perintahkan manusia untuk apa? Untuk merendahkan dirinya, tetapi dalam lafaz apa? Wakhfid janahaka. Rendahkan dirimu. Janah itu asal katanya sayap. Ya. Tapi Allah apa? Digunakan hal itu untuk manusia. Maksudnya apa? Dirimu bukan sayapmu, karena manusia tidak memiliki sayap. Ya. Maka rahasianya kata para ulama diibaratkan seekor burung. Ya. Kenapa? Karena seekor burung tabiatnya apa? Merasa tinggi, mengepakkan sayap di udara. Yang lain menganggap apa? Cetek kecil di bawahnya. Itu burung, ya. Sombong. Dia merasa tinggi, yang lain itu semua di bawahnya. Maka apa? Allah tegur, wakhfid janahak. Rendahkan dirimu. Ya, artinya apa? Menghormati orang lain. Biqadri ilmihim wa manzilatihim, sesuai dengan kadar ilmunya dan kedudukan. Itu. Apa yang kita sombongkan daripada ilmu? Tidak ada. Semuanya milik Allah. Jikalau Allah mampu, Allah bisa angkat kembali ilmu yang ada pada diri kita. Ya. Jika Allah mau, kehendaki. Kita kembali sebagai orang yang apa tidak memiliki ilmu. Baik. Ya, karena itu adalah nikmat daripada Allah SWT, sehingga yang wajib bagi kita mensyukurinya. Jika tidak disyukuri nikmat tersebut, maka akan hilang dari diri kita dengan mudah. Dengan cara apapun Allah SWT mengangkatnya kenikmatan tersebut dari diri kita. Jadi kembali, nah sifat ada dua. Ada wadihun, jadi jelas, gamblang, diketahui oleh seluruh manusia. Dan yang kedua, muskilun khafi, tidak diketahui oleh sebagian manusia tetapi jelas di sebagian yang lain, yaitu di sisi orang-orang yang mendalam ilmunya. Qala rahimallahu ta'ala wa qalin qasamat. Ya, sampai situ kemarin. Sampai situ kemarin. Tahrir. Tahrir, ya. Tahrir, ya. Tahrirul qaul. Tahrirul qaul. Ya, tayyib. Itu yang sebelumnya sudah. Manusia terbagi menjadi dua kelompok. Baik. Oleh karena itu manusia dalam menghadapi nas-nas sifat, dalil-dalil yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah SWT terbagi dua, ya. Ada tariqah ar-rasikhina fil ilmi, jalannya orang-orang yang mendalam ilmunya, sehingga mereka-mereka yang mendalam ilmunya ketika menghadapi nas-nas sifat, ya, mereka mengimaninya. Kullu min indi rabbina, semuanya datang dari sisi Allah SWT. Dan jikalau di sana ada ayat yang mutasyabih, yang dianggap samar, mereka kembalikan kepada yang muhkam, ya, kepada ayat yang jelas dan tegas serta gamblang. Dan di sana pula ada jalannya orang-orang yang zaigin, yang berpenyakit hatinya, ya, yang mereka bertujuan apa? Ibtigha' al-fitnah. Mereka memiliki tujuan, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Yang pertama mencari fitnah, yaitu apa? Tashkik wa taswis wa talbis wa syubuhat indan nas. Mereka menimbulkan keraguan, kebimbangan, ya, dan berbagai macam kerancuan terhadap manusia. Itu tujuannya pertama mereka, ya. Ayat-ayat sifat mereka bikin bingung manusia, bikin rancu pemikirannya. Dan juga apa? Ibtigha' ta'wili. Yang kedua, mereka tujuannya ketika datang nas-nas sifat untuk memalingkan kepada makna yang salah, yang keliru, ya, yang tidak datang syariat membahas tentang perkara tersebut. Jadi, maka mereka itulah orang-orang yang tercela, ya, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rasulnya, ya. Fa idza ra'aytum alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu fa ulaa'ika alladziina sama Allah fahdharuhum. Jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, tidak mau mengembalikan kepada ayat yang muhkam, yang jelas, maka ketahuilah mereka itulah orang-orang yang dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an, itu di surat Ali Imran ayat yang ke-7. Maka hati-hati kalian terhadap mereka. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fil Bukhari. Kemudian kata al-Imam atau kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tahrirul qawli fin nususi min haythul wuduhi wal ishkal. Tahrirul qawl, yaitu pelurusan pendapat, pembenaran pendapat. Jadi beliau hendak meluruskan di antara sekian qaul, pendapat, fin nususi, yang berkaitan tentang nas-nas, dalil-dalil, min haitsul wuduhi wal iskal, ditinjau dari segi jelas dan tidak jelasnya, ya. Jadi beliau akan meluruskan kepada kita bagaimana pendapat yang benar terhadap nas-nas atau dalil-dalil, ditinjau bahwasanya di antara dalil tersebut ada yang wuduh, jelas, gamblang maknanya, dan juga ada yang iskal, tidak diketahui maknanya. Apa pendapat yang benar dalam hal ini? Kata beliau, innal wuduha wal iskala fin nususi syar'iyyati amrun nisbi. Sesungguhnya jelas dan tidak jelasnya di dalam nas-nas syar'iyyah, di dalam dalil-dalil syar'iyyah, ya, dianggap jelas atau tidaknya itu apa? Amrun nisbi, perkara yang nisbi, perkara yang relatif. Apa relatif bahasa kitanya? Bahasa Arabnya nisbi, relatif. Itu nisbi ya, akhi. Relatif. Artinya tergantung kadar kemampuan seseorang. Jadi jelasnya makna Al-Qur'an di sisi seseorang relatif. Tergantung sesuai kemampuannya, sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, ya. Sehingga mungkin terkadang dianggap jelas di sisi dia, dan teranggap tidak jelas pula di sisi yang lainnya. Itu nisbi namanya, relatif. Sehingga tidak bisa dikatakan oleh beliau, ya, dikatakan jelas semua atau apa? Tidak jelas semua. Yakhtalifu fihi an-nasu bihasabil ilmi wal fahmi. manusia dalam memahami nas-nas atau dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah itu berbeda-beda. Yakhtalif bihasabil ilmi wal fahmi, tergantung sesuai dengan pemahaman dan ilmunya. Ya, sesuai dengan pemahaman dan ilmunya. Sudah kita sebutkan bahwasanya kita di sini satu majelis, belum tentu satu pemahaman seseorang sama dengan pemahaman yang lain. Ya. Mungkin yang lainnya ada faham seperti ini, yang lainnya tidak faham. Tayib. Sehingga itu semua apa? Berbeda sesuai dengan kadar keilmuan dan pemahamannya. Dan ingat bahwasanya yang namanya ilmu dan faham adalah rizqun minallah. Rizqi daripada Allah. Wa adamur rizqi al-fahmu wal ilmu. Pemahaman dan ilmu itu sebagai besar-besarnya rizqi bagi seseorang. Ya. Yang Allah SWT sebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, maka rizqi yang paling besar adalah ilmu. Dan sini mengatakan rizqu ma'nawi. Ya, yang tidak bisa dilihat. Tanya. Sehingga pemahaman ini harus dijaga dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang tepat. Oleh karena itu para imam, para imam ahli sunnah mengatakan bahwasanya dalam memahami nas-nas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang telah dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena itu adalah pemahaman yang benar, yang tepat. Tayyib. Yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita mengikuti mereka. Ya, mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tayyib. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Barang siapa yang dia berpaling dari pemahaman sahabat, dari keimanan mereka dan apa yang telah mereka telusuri, fa innahum fi syiqaq fi dhalal, dalam kesesatan. Ya, tidak mengikuti jalan dan pemahaman mereka. Wa may yashakkik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. As-sahaba radhiyallahu alaihim ajma'in al-mukhatabuna fi nuzulil ayah, sebagai orang-orang yang diajak bicara ketika turunnya ayat tersebut. Maka siapa saja yang berpaling dari jalan mereka, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, Allah palingkan dia kemana saja dia berpaling, ke dalam kesesatan, kekeliruan. Ya, dan ujung-ujungnya akhir-akhirnya di akhirat, di dunia dia disesatkan dengan perbuatannya sendiri, dan di akhirat jadi dimasukkan ke dalam jahannam. Tanya. Pemahaman dijaga dengan pemahaman yang benar. Ya, semua kita memiliki pemahaman, tapi ingat, pemahaman kita sudah sesuai atau tidakkah dengan pemahaman para salafun salih, apa yang dipahami oleh para sahabat dalam beragama, bukan dengan pemahaman sendiri. Tanya. Ya, karena agama tidak menyandarkan kepada akal kita sendiri, pemahaman kita sendiri, tidak. Ya. Tapi apa disandarkan kepada pembawanya, ya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat sebagai orang-orang yang talaqqi, belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Itu semua diketahui dari tafasir, tafsir-tafsir ataupun kitab-kitab para ulama yang menerangkan tentang aqwal mereka, pendapat-pendapat mereka dalam menerangkan suatu nas di dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah. Sehingga bukan perkara yang samar. Tanya. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mencela al-mutakallimin, orang-orang ahlul kalam, al-falasifa, yang beragama dengan akal, ya, dengan kalam. Kata beliau apa? Utu zaka'an wala utu zaka'an wa utu fuhuman wa utu uluman wa lam yu'tu fuhuman. Mereka diberikan apa? Zaka, kecerdasan, tetapi tidak diberikan apa? Zaka, kejernihan, kesucian, dari kecerdasannya. Sehingga apa? Kecerdasan yang mereka miliki apa? Kotor, penuh dengan penyakit. Ya. Sehingga pantas kalau apa orang cerdas biasanya apa sombong, yang merasa apa pintar sendiri. Ya. Merasa apa dia mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh orang lain. Itu apa? Kebanyakan ahlul kalam. Ya, utu zaka walam yu'tu zaka. Dia diberikan kebersihan, kesucian hatinya. Sehingga apa? Kepintarannya dihiasi dengan apa? Kesombongan, penyakit. Kotor hatinya. Baik. Dan juga apa? Wa'utu uluman walam yu'tu fuhuman. Diberikan ilmu mereka, tapi tidak diberikan apa? Pemahaman. Pemahaman yang benar maksudnya. Itu celaan para ulama di antaranya Ibnu Taimiyah terhadap mereka. Faqad yakunu mushkilan 'inda syakhsin ma huwa wadhihun 'inda syakhsin akhar, ya, sehingga terkadang dianggap muskil, terkadang dianggap tidak diketahui maknanya, samar maknanya di sebagian orang. Yang hal itu apa? Wadih, jelas, gamblang, terang. Inda syakhsin akhar, di sisi yang lainnya. Ya. Jadi terkadang di sisi dia tidak jelas, padahal hal itu apa? Jelas di sisi yang lainnya. Ini berlaku apa? Baik itu dalam sifat ataupun yang lainnya dalam agama ini, iya. Kan banyak perkara mungkin yang kita tidak tahu, ternyata orang lain tahu. Bukan hanya dalam sifat saja. Baik. Sehingga kata beliau, wal wajibu indal iskal, wajib ketika terasa iskal atau ketika antum merasakan tidak faham, tidak mengerti, tidak tahu tentang suatu nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mengerti tentang maknanya, tatkala itu kata beliau, wajib ittiba'u ma sabaqa, mengikuti apa yang telah berlalu. Apa itu yang telah berlalu? Min tarki ta'arrudi lahu, yaitu tinggalkan pertentangan. Tidak boleh untuk memperdebatkan, tidak boleh untuk membahas, ya, terhadap nas tersebut. Sudah, biarkan begitu saja. Biarkan begitu saja tanpa antum apa mempertentangkannya. Tayyib. Watakhabbuti fi ma'nahu, dan jangan apa serampangan dalam memaknakannya, gegabah dalam memaknakannya. Kalau tidak tahu, ya diam, ya, sakat. Wallahu a'lam, itu apa sebaik-baiknya untuk kita melakukannya. Jika kita tidak tahu suatu nas maknanya, itu kita katakan apa? Wallahu a'lam. Enggak usah segan, enggak usah malu. Ya. Enggak usah segan, enggak usah malu. Al-Imam Malik ditanya 48 pertanyaan oleh seseorang yang datang ke hadapannya, ke majelisnya. Yang beliau jawab berapa? Cuma 16 pertanyaan yang beliau jawab. Ya. Kemudian apa si penanya kecewa, katanya dia sudah datang, saya datang jauh-jauh, ya, majelis engkau bertanya, meminta fatwa, tapi yang dijawab cuma apa? Sedikit, sepertiganya saja. Maka apa jawabnya Malik? Intarik ila biladik fakul lahum Malik la yadri, Malik la yadri syai'an, pulang kamu ke negerimu, katakan ke mereka Malik itu enggak tahu apa-apa. Ya. Janganlah kebalik. Katakan ke penduduk kamu, saya alim, ya. Ahli fatwa umumnya. Baik. Imam Malik tidak malu. Supaya diketahui oleh orang bahwasanya beliau apa? Tidak berani dalam mengatakan sesuatu yang beliau tidak tahu. Dan itu adalah sifatul malaika, sifatnya malaikat. Ya. Sifatnya malaikat. Ketika Allah SWT perintahkan kepada mereka untuk menyebutkan nama-nama benda-benda makhluk-makhluk Allah SWT di hadapan Adam. Mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada di sisi kami ilmunya. La ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Ya. Menunjukkan apa? Mereka tidak memaksakan diri. Demikian pula para anbiya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. Apa jawaban beliau alaihi salatu wassalam? Qala subhanak. Maha suci engkau. Ya. Maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak pantas bagi saya untuk mengucapkan sesuatu yang bukan hak saya. Beliau beradab di hadapan Allah SWT. Beliau tidak mengatakan la a'lam, saya tidak tahu, tidak. Tapi dengan kalimat yang halus lagi. Ya, karena adab para nabi adalah adab yang paling bagus dalam khitabah, dalam berbicara dan yang lainnya. Itu para nabi menjaga bagaimana adab khitabah ma Allah. Ya. Sehingga kata para ulama, man ahsana sariratahu ma Allah ahsana sariratahu ma'al khalqi. Barang siapa yang dia memperbaiki muamalahnya, adabnya dengan Allah, dia akan baik adabnya dengan manusia. Ya. Jadi tolak ukurnya dia baik dengan manusia sejauh mana dia baik dengan apa? Allah. Sehingga jikalau antum melihat manusia yang semerautan sembarangan adabnya dengan manusia, menunjukkan ibadahnya belum bagus, belum baik dengan Allah SWT. Ya. Tapi jangan ketipu, oh manusia katanya sopan, santun. Kalau begitu ibadahnya bagus. Tapi apa manhajnya tidak benar. Oleh karena itu para anbiya disebutkan oleh para ulama sebagai apa? Orang-orang yang paling sempurna adabnya. Kenapa? Karena paling bagus muamalahnya, adabnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Semua kalau antum lihat nas-nas dalam Al-Qur'an, ya, bagaimana para anbiya mereka beradab ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka agama Islam yang harus kita tentunya tekankan kepada anak kita, anak didik kita. Ya. Janibil akhlaqi wal adab. Segi akhlak dan adab. Ya, karena adab minad din, termasuk agama. Ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau di atas akhlak yang mulia. Bagaimana umatnya mencontoh beliau? Ya. Sebagai sosok yang akhlaknya apa? Mulia. Jangan ada istilah salafi tanpa basa-basi katanya. Ya. Artinya apa? Main tabrak. Tidak punya adab dalam berbicara kepada yang lebih tua, yang sebaya, yang lebih kecil. Ya. Kenapa? Karena tadi simbolnya apa? Tanpa basa-basi. Padahal rasulnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Orang yang paling mulia akhlaknya. Itu akhlak syar'iyyah yang sesuai dengan syariat. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Al-Quran. Dipraktekan apa yang dalam Al-Quran. Bahkan Ar-Rasul diutus apa? Liutammima makarimal akhlaq. Dalam hadits Abi Hurairah di Musnad Ahmad. Ya, hanya saja aku diutus apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Memperbaiki akhlak. Ya. Sehingga apa? Hamalatul ilmi biduni adabin wa akhlak. Fasid. Kalau penuntut ilmu, pembawa ilmu tanpa adanya adab rusak, ikhwati fillah. Ya. Karena itu sebagai faktor utama, poin utama. Oleh karena itu Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam salah satu ayatnya di surat Ali Imran, "Fabima rahmatin min Allah lint lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik." Dikarenakan rahmat dari Rabbmu, dari Allah SWT, lintalahum, kamu bisa apa? Lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhan qalb. Jika kamu kasar, kaku, keras, apa? Lan fadhu min haulik, manusia lari di sekitar engkau. Iya. Tidak ada yang mau mendekat. Sehingga kata Sa'di rahimallahu taala, al akhlaqul hasanatu ra'isun fid din. Akhlak yang baik itu pokok dan pangkalnya dalam agama. Sumber utama dalam agama. Kenapa? Li'annaha tajdabun nas ila dinillah wa turaghibuhum fi. Dengan akhlak yang bagus akan menjadikan manusia masuk ke dalam Islam dan juga apa? Cinta terhadap Islam. Sebaliknya, wal akhlaqu sayyi'ah, akhlak yang jelek kata Sa'di rahimallahu taala, minar ra'isi fid din, sama pangkal dan pokok dalam agama pula. Kenapa? Wa biha tunafirun nas 'anid din, karena akan membuat lari manusia dari agama dengan akhlak yang jelek. Demikian pula apa? Manusia pun akan benci. Ya. Manusia pun akan benci daripada Islam. Kok Islam kayak gini? Katanya. Atau kok salafi kayak gini? Katanya. Itu lebih parah lagi. Kok salafi kayak gini? Katanya. Mu'amalah kayak gini? Katanya. Ya. Hutang gak bayar-bayar? Katanya. Atau maunya digratiskan? Ya. Ketika ditagih, kok nagih? Katanya. Kan kita ikhwah. Katanya. Gratiskan saja. Katanya. Apakah seperti itu dalam mu'amalah? Ya mentang-mentang ikhwah maunya gratis. Tayib. Kok sama ikhwah ditagih gitu. La ya akhi. Tayib. Bagaimana untuk kita menjaga muamalah ya bersama baina salafiyin dengan juga muslimin yang lain? Sehingga antum lihat ya perpecahan atau pergolakan di antara kaum muslimin, di antara salafiyin tidak ada yang kenapa? Karena su'il mu'amalah, jeleknya bermu'amalah. Sehingga apa? Pecah. Tayyib. Nas'alullah ta'ala at-taufiq. Ya, kita minta taufiq kepada Allah SWT untuk bisa atau berakhlak dengan akhlak yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sehingga tadi jangan sampai serampangan dalam membahas makna yang tidak diketahui. Ini menurut beliau. Masih kita berjalan bersama apa? Pembawaan yang dibawakan oleh Syekh Al-Umin Rahimah Ta'ala dalam membawa kalam Ibnu Qudamah kepada kalam yang baik, yang bagus. Beliau tidak mengkritik Ibnu Qudamah Rahimahullah Ta'ala. Amma min haythu waqi'in nusus asyara'iyyati falaysa fiha bihamdillahi ma huwa mushkilun. Adapun ditinjau dari waqi'in nusus syar'iyyah, kenyataan nas-nas syar'iyyah dan Al-Qur'an ataupun sunnah, falaysa fiha bihamdillah, tidak ada pada nas-nas syar'iyyah, pada dalil-dalil syar'iyyah dalam Al-Qur'an dan sunnah, ya alhamdulillah kata beliau apa, tidak ada yang dianggap muskil, yang dianggap samar, tidak diketahui maknanya. Tidak ada. Tapi apa? Nisbi saja. Di sisi person saja, masing-masing manusia saja dianggap tidak jelasnya. Ya. Adapun secara mutlak, secara keumuman, tidak ada dalil di depan Al-Qur'an ataupun sunnah yang dianggap samar. Karena tadi Allah SWT turunkan Al-Qur'an dengan jelas. Tayyib. La ya'rifu ahadun minan nasi ma'nahu. Semuanya alhamdulillah jelas. Tidak ada yang muskil, tidak ada yang diketahui maknanya. Dalam artian tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui makna itu, enggak ada. Ya, minimalnya satu orang itu ada. Itu minimal. Tapi tentunya banyak para ulama yang mereka mendalam ilmunya, ar-rasikhuna fil ilm. Ya. لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينه ودنياهم. Ya. Dianggap tidak ada yang tahu seorang pun dari kalangan manusia maknanya dalam perkara-perkara yang membuat tersamarkan kepada mereka dari urusan agama dan dunia itu enggak ada, yang dianggap samar, yang dianggap membingungkan, yahumuhum, ya, terhadap mereka manusia semuanya. Itu alhamdulillah tidak ada yang samar. Tanya. Kenapa secara global tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi dari dalil syariah, nas-nas syariah dalam Al-Quran dan Sunnah? Ya. Li'anna Allah wasafa al-Qur'ana bi'annahu nurun mubin. Karena Allah SWT telah mensifati Al-Quran dengan nurun mubin, cahaya yang gamblang yang jelas. Ya. Di surat Al-Ma'idah, وَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Allah SWT jelaskan, ya, telah datang kepada kalian nur, cahaya. Sebagian para ulama menafsirkan apa? Nabi Muhammad SAW. وَكِتَابٌ مُبِينٌ, yaitu apa? Kitab yang gamblang, yang jelas. Dan juga apa? Wabayanun linnas. Al-Quran itu bayan linnas, ya, penjelasan bagi manusia. Wafurqan, dan juga apa? Pembeda bainal haqqi wal batil. Qalu ta'ala tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ya, maksudnya Allah SWT yang telah menurunkan apa? Furqan. Furqan ini apa? Al-Quran kepada hambanya. Apa fungsi diturunkan Al-Quran sebagai furqan, ya, pembeda antara al-haq dan yang batil? Liyakuna lil alamina nadhira, supaya jadi peringatan bagi seluruh alam, alamil jins wal ins, ya, dijadikan apa? Peringatan. Wa annahu anzalahu tibyanan likulli syai wa hudan wa rahmatan. Dan juga Al-Qur'an telah disifati oleh Allah SWT, Allah turunkan sebagai penjelas terhadap segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Di surat An-Nahl, kata Allah SWT, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad apa? Al-kitab. Apa fungsi kitab tersebut? Al-Quran. Tibyanan likulli syai, untuk penjelas terhadap seluruh perkara. Jadi Al-Quran adalah penjelas terhadap seluruh perkara. Sehingga apa? La ghumudha fihi, tidak ada yang samar di dalam Al-Quran. Ya. Semuanya apa? Diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Turun dengan bahasanya, yaitu Arab, bilugatin Arabiyyin mubin, ya, dengan bahasa Arab yang jelas. Tayyib. Demikian pula dalam ayat yang lainnya di surat An-Naml. Qasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ya. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang apa? Dan kitab yang jelas. Ya. Ayat-ayat Al-Qur'an berupa kitab yang jelas. Tidak ada yang sama, tersembunyi. Tanya. Demikian pula kisah yang telah kita sebutkan, kisah Mujahid yang beliau apa? Arad Al-Quran ila Ibn Abbas 3 marat. Ya. Beliau menyetorkan Al-Quran kepada Ibn Abbas 3 kali. Wa akifu inda kulli ayatin fa as'aluhu an ma'nah. Dan beliau berhenti di setiap ayat menanyakan maknanya kepada Ibn Abbas, terjemahan Al-Quran. Yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud, ni'ma terjemahan Al-Quran Ibn Abbas. Sebaik-baik penterjemah Al-Quran, yaitu pentafsir Al-Quran, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Sehingga menunjukkan apa? Dijelaskan oleh Ibn Abbas ayat demi ayat. makna demi makna, tidak tersembunyi di sisi mereka. Wa hadza yaqtadi alla yakuna fi an-nusus ma huwa mushkilun bihasabil waqi'i bihaitsu la yumkin ahadan minal ummati ma'rifatu ma'na. Sehingga ini semua jikalau Al-Qur'an disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelas, ya, perkara yang gamblang, tidak ada yang samar padanya, tidak ada keraguan padanya, maka ini menuntut bahwasanya tidak ada, tidak terbukti di dalam nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah ma huwa muskil, yang dianggap tidak diketahui maknanya, yang dianggap samar itu enggak ada. Kenapa? Karena tadi Allah sifati Al-Qur'an dengan apa? Tibyan likulli syai. Bihasabil waqi, maka sesuai dengan apa? Kenyataan. Ya, yang ada biaitu la yumkin ahadan, yang mana apa? Tidak mungkin seorang pun minal ummah, dari umat ini, ma'rifatu makna, mengetahui maknanya, itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil kalau dianggap tidak ada seorang pun yang tahu dari umat ini maknanya. Ya. Sesuatu yang keliru, menyelisihi apa? Menyelisihi muqtada Al-Qur'an, menyelisihi tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an apa? Disebutkan tadi, tibyan likulli syai. Kemudian bagaimana seseorang mengatakan bahwasanya di sana ada yang muskil khafi? Ya, tidak diketahui maknanya. Maka maksud yang benar dari muskil khafi, kata beliau apa? Nisbi, tidak mutlak. Ya. Kalau seorang mengatakan bahwasanya di sana ada nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muskil khafi, mutlak, ini keliru, salah. Ya. Tapi kalau mutlak nisbi, ya, kalau nisbi tadi mungkin. Ya. Kenapa? Karena terkadang ada seseorang yang pemahamannya pendek, kurang. Itu ya. Sudah dipahami insyaallah. Dan yang memperjelas itu semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir yang muttafaqun alaih, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal jelas, yang syubhat atau yang haram jelas. Di antara yang halal dan haram ini apa? Syubhat, tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak tahu. Kebanyakan, ingat, menunjukkan apa? Ada sedikit yang tahu. Kalau Rasul mengatakan apa? Seluruh manusia tidak tahu, baru berarti enggak ada yang tahu. Tapi menunjukkan kebanyakan. Ya, menunjukkan ada yang sedikit apa? Tahu tentang perkara tersebut, jelas. Ini halal, ini haram. Tuhin. Demikian pula dalam nas sifat. Tuhin. Bisa diketahui insyaallah. Faham. Kemudian kata beliau, makna raddi. Sehingga jikalau antum memang karena pemahaman kita berbeda menemukan sesuatu yang tidak jelas, tadi syariat sudah memerintahkan untuk bertanya kepada ahli dzikri, ya, orang yang lebih tahu daripada kita, yang lebih alim daripada kita, sehingga akan diketahui kesudahannya, ya, tafsirnya dan yang lainnya. Jadi kita tidak dibimbing untuk apa? Wallahu a'lam bima'na. Tidak. Ya. Kenapa? Karena maknanya sudah jelas gamblang. Cuman apa? Wallahu a'lam, sampai saat ini saya belum tahu maknanya. Kalau gitu mungkin. Jadi kalau wallahu a'lam bima'na, ini keliru. Karena maknanya sudah diketahui, cuma apa? Di sisi para ulama yang lain. Tuh. Seperti itu. Jadi jangan sampai apa? Tafwid makna ilallah, menyerahkan maknanya kepada Allah SWT. Ya. Yadullahi mabsutatan, tangan Allah SWT terbentang. Ya. Ma makna yad, apa makna yad tangan? Wallahu a'lam bima'na. Saya tidak tahu maknanya. Tidak seperti itu, ya, karena maknanya jelas. Tapi apa? Dia jawab wallahu alam saja. Coba antum tanya kepada yang lain. Ya. Jangan apa wallahu alam bima'ana, tapi wallahu alam saja. Saya tidak tahu. Coba tanya kepada orang lain, mungkin ada yang tahu. Kemudian yang berikutnya, makna raddi wa ta'wili wa tashbihi wa tamthili wa hukmu kullin minha. Makna radd, ya, bahwasanya sebelumnya telah disinggung oleh beliau, ketika di sisi antum, di sisi kita, ada yang memang belum diketahui maknanya karena kurangnya ilmu kita, maka tidak boleh untuk kita radd, tidak boleh ta'wil, tidak boleh tashbih, tidak boleh tamthil, ya. Maka beliau sekarang akan terangkan apa itu makna radd, makna ta'wil, makna tashbih dan juga tamthil yang tidak boleh untuk kita lakukan. Dan juga wa hukmu kullin minha, hukum dari semua ini, bagaimana hukum rad, ta'wil, tashbih dan juga tamthil. Yang pertama kata beliau, ar-raddu maknanya adalah at-takdzibu wal inkar. Rad yaitu apa? Takdzib wal inkar, mendustakan dan mengingkari, ya, sehingga tidak boleh untuk kita mendustakan dan mengingkari nas sifat, ya, seperti tadi datang dalam Al-Quran yadullahi mabsutatan, tangan Allah SWT terbentang, kemudian seseorang apa? Rad, dia mendustakannya atau mengingkarinya, tidak. Allah SWT la yusafu bil yad, tidak disifati dengan tangan. Kenapa? Kalau disifati dengan tangan, kata dia apa? Nanti sama dengan kita. Tapi Allah SWT sudah terapkan kaidah, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa. Meskipun Allah punya tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluknya. Ya. Karena Allah SWT maha mulia, maha agung. Itu makna ar-radd, takdzib wal inkar, mendustakan dan mengingkari, baik itu dia mendustakan lafadznya ataupun maknanya, ya, takdzibul lafzi wal ma'na, mendustakan lafaz dan makna, dia tolak, ya, sehingga tentunya apa, mengingkari maknanya itu min babil aula. Kalau seseorang sudah mendustakan lafadznya dan maknanya, pasti dia akan apa, mengingkarinya, menolaknya mentah-mentah. Mithlu ayyakula qailun, seperti seseorang mengatakan laisa lillahi yadun, Allah tidak memiliki tangan. Umpamanya ada seseorang mengatakan Allah tidak memiliki tangan, ya, la haqiqatan wala majazan, tidak secara hakikat, tidak secara majaz, perumpamaan, ya. Maka orang yang mengatakan seperti ini, Allah tidak memiliki tangan hakikat, bisa dilihat, atau apa, majaz, perumpamaan, maka orang yang mengatakan seperti itu, kata beliau, wa huwa kufrun, dia kufur, ya. Kenapa? Li'annahu, karena perkataan seperti itu takdzibun lillahi wa rasulih, mendustakan terhadap Allah dan Rasulnya, ya. Kenapa mendustakan terhadap Allah dan Rasulnya? Karena Allah datang jelas dengan ayat, dengan nas, yadullahi mabsutatan, kemudian dia apa? Allah tidak memiliki tangan. Ini keliru. Bentuk apa? Rad, mendustakan dan mengingkari, ya, terhadap Allah SWT dan Rasulnya. Ya. Yang datang dalam hadis yang sahih, yang ini nanti akan dibahas di Qaidil Musla, bahwasanya apa? Kedua tangan Allah SWT, kata Rasul apa? Yamin. Keduanya kanan. Dan ini pun tidak perlu antum melamun, menghayal. Bagaimana kedua tangan Allah SWT kanan? Ini urusan Allah SWT, ingat. Kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah, tidak membahasnya. Kalau membahasnya antum bisa stres, ya, pusing, karena ini urusan Allah. Allah yang maha mampu. Kita tidak diperintahkan untuk membahas Allah SWT. Sehingga orang yang mengatakan seperti itu menolak dari nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dia kufur. Tapi dengan syarat kata para ulama, adamul jahri, ya, tidak ada, atau apa, dengan syarat apa? Bisyartil jahli afan, adamul ilmi, tidak ada ilmu. Dia sebagai orang yang bodoh mengatakan seperti ini, bodoh, tidak tahu ilmunya, ya, belum datang kepada dia atau belum dia mengetahui tentang nas yang mengatakan yadullahi mabsutatan, ya, wallahu yabsutu yadahu fil lail liyatuba musiu'un nahar, kata Rasul. Allah SWT membentangkan kedua tangannya untuk apa? Menerima orang yang bertaubat di siang hari, atau orang yang melakukan dosa di siang hari. Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di siang hari. Maka jika seseorang menolak, ya, menafikan Allah tidak memiliki tangan dengan kebodohannya, ini tidak dianggap kafir. Sampai apa? Sampai dia diajari, dikasih tahu, ditegakkan hujjah, baru dia masih membantah. Ya, kita terangkan ini ayatnya, Mas. Menerangkan Allah punya tangan. Ini hadisnya. Rasulullah menyebutkan bahwasanya tangan Allah SWT seperti ini. Ya, Allah memiliki tangan. Kemudian dia masih menentang. Enggak, tidak seperti itu. Ya. Maka baru jikalau sudah diajari, dikasih tahu, masih mengeyel juga, menentang juga, dia kufur. Tuh. Atau tidak ada syubhat, kerancuan yang ada pada otaknya, ya, sampai betul-betul hilang kerancuannya, baru dia dianggap kufur ketika mengatakan seperti tersebut. Yang sebenarnya dalam syariat ini tidak ada perkara yang majaz, ya, umpamaan. Dan ini nanti pembahasannya dalam pembahasan yang lain, insyaallah. Ya. Apa itu makna hakikat? Kalau makna hakikat jelas, zahir, hakikat, zahirnya. Tapi kalau majaz, perumpamaan saja. Ya. Kalau hakikat yaitu makna yang asli, itu hakikat, makna yang digunakan. Tapi kalau majaz, itu makna yang bukan makna aslinya. Makna bukan dari makna aslinya. Seperti yad, makna aslinya, hakikatnya itu yad, tangan yang kita lihat dari tangan kita. Cuman untuk Allah tadi, ya, tidak boleh untuk diserupakan dengan kita, karena laisa kamitslihi syai. Ya, tidak boleh untuk disamakan dengan kita. Itu hakikoh namanya. Kalau majaz apa? Makna yang bukan makna asli. Kenapa? Karena memang ada pula, ya, makna yad, maknanya adalah nikmah. Maknanya nikmah. Cuman apa? Digandeng dengan kalimat lain. Ada yang menyertai kalimat yad tersebut. Seperti orang Arab mengatakan laka yadun indi. Laka yadun indi, kamu punya tangan di sisiku, ya. Maka makna orang Arab ketika mengatakan laka yadun indi, maksudnya apa? Kamu punya kebaikan di sisiku, punya nikmat kebaikan di sisiku, seperti itu. Jadi ada majaz, itu perumpamaan, apa istilahnya bahasa kitanya, memakai kata sindiran, seperti itu. Bukan makna asli. Apa bahasa Indonesianya kalau bukan makna asli? Kiasan, ya. Mengkiaskan sesuatu, itu kiasan. Al-muhim, kembali kepada makna rad, yaitu apa? Takdzib wal inkar, mendustakan dan mengingkari apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini tidak boleh, selayaknya untuk kita tinggalkan ketika datang nasifat kepada kita, baik dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah. Untuk kita apa? Al-Qabul wa taslim, menerimanya dengan sepenuh hati, tanpa adanya rad, penolakan, penentangan. Ya Allah, nuzul ya, tetapkan nuzul bagi Allah dengan makna yang yaliqu bihi, sesuai dan cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab.